Jadi bagaimana nama yang kita persiapkan untuk anak kita? Kita persiapkan nama yang paling bagus, nama yang paling baik, ya, nama yang paling baik. Seperti tadi, kalau laki-laki namanya Abdullah, Abdurrahman, nama para nabi, ya, nama para sahabat. Yang perempuan juga demikian, Maryam, ya, kemudian Aisyah atau yang lainnya. Awillati la taliku bil muslimin, atau jangan memberi nama dengan nama yang tidak pantas bagi kaum muslimin. Jangan anaknya diberi nama dengan nama orang-orang kufar, orang-orang kafir. Salah satu dari pemain bola yang itu kafir, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas, ya, anak kita diberi nama dengan nama yang seperti ini. Atau salah satu dari artis-artis, ya, Korea yang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka salah satu dari orang-orang fusak, orang-orang fasik. Tidak pantas memberi nama dengan nama anak kita seperti itu. Nanti perangainya menjadi buruk, ya, dikhawatirkan perangai anak kita menjadi buruk karena namanya buruk. Nama pemain bola, ya. Nama bintang luar negeri yang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pilihlah nama-nama yang bagus. Nama-nama itu banyak. Banyak, ya, ikhwah. Banyak nama-nama itu. Ayu ayyatuhal ummahat. Ya ayyuhal ikhwah. Nama-nama yang bagus itu banyak. Banyak. Tapi sudah ada sama si fulan. Tidak apa-apa. Kita bikin juga nama anak kita seperti itu. Tidak mengapa. Ya. Jangan kita ingin lain dari yang lain, tapi namanya buruk. Kalau lain dari yang lain, namanya bagus, ya tidak masalah. Tapi kalau namanya jelek, ini tidak boleh. Atau nama-nama yang sudah kehabisan nama. Sebagian orang namanya anaknya sudah, mungkin sudah kebanyakan sekali nama ini. Ya, sampai dia enggak dapat lagi nama mungkin. Anaknya dikasih nama dengan nama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Nama-nama hari. Nah, ini juga enggak semestinya. Banyak nama-nama yang bagus itu banyak. Jangan diberi nama dengan nama-nama yang tidak layak, ya. Nama itu memiliki arti. Kalau ada orang yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, ada artinya nama itu, ya. Bukannya tidak berarti nama itu. Besar pengaruhnya nama itu bagi kita semua. Nah, falismu lahu daurun wa atharun fi nafsiyatil walad. Nama itu memiliki peran dan pengaruh dalam kejiwaan sang anak. Nah, ini memiliki pengaruh pada kejiwaan sang anak. Kalau dia masih kecil tidak masalah, dia mungkin belum ngerti. Kalau sudah besar, ya, dia sudah bisa membaca, sudah bergaul, disebutkan namanya ini, ya, jiwanya merasa risih lah. Kejiwaannya terganggu. Ya, Pak, kenapa saya kamu beri nama Fir'aun, Pak? Pak, saya jadi ini, nama ini nama orang kafir, Pak. Kenapa saya diberi nama dengan Jahannam, Pak? Jahannam itu nama neraka. Ya. Kenapa saya diberi nama dengan nama ini, Pak? Ya. Terganggu kejiwaannya. Kenapa? Karena namanya nama yang buruk. Falismu lahu daurun wa atharun fi nafsiyatil walad. Nama itu memiliki peran dan pengaruh dalam kejiwaan sang anak. Masya Allah. Ini faedah dari beliau hafizahullah ta'ala. Tapi kalau misal namanya bagus, ya, Ternyata dia sudah tumbuh, dewasa, diberi nama dengan nama yang bagus. Masya Allah. Ya. Diharapkan kebaikan pada anak itu. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi faslin badi' hamin li fiqhi hadzal bab. Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pasal yang bagus, yang penting dalam memahami bab ini. Kata beliau, faslun fi fiqhi hadzal bab, pasal dalam fikih bab ini. Lamma kanatil asma qawaliba lil ma'ani wa dalatan 'alayha, ketika nama itu memiliki rangkaian dan petunjuk ya terhadap maknanya, iktadatil hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Hikmah ini mengharuskan bahwa antara rangkaian dan petunjuk terhadap maknanya tadi memiliki irtibatun, keterkaitan yang sesuai. Wa alla yakunal ma'na ma'aha bimanzilatil ajnamil mahd. Dan jangan maknanya itu ya seperti nama yang ajnabi, ya yang murni, yang tidak ada Arabnya. Fa inna hikmatal hakim ta'ba dzalik, hikmah yang bijaksana, zat yang bijaksana ya enggan terhadap hal itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah dari nama-nama itu adalah nama yang baik. Nama yang baik. Balil asma'i ta'zirun fil musammayat, kata beliau, bahkan nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap yang dinamai. Walil musammayat ta'athurun an asma'iha, dan orang yang dinamai dengan nama tertentu padanya terdapat dampak dari nama-namanya, fil husni wal kubhi, dalam kebaikan dan keburukan. Kama qila, sebagaimana disebutkan, wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Setiap kali pandangan matamu memandang seorang yang punya laqab, ya, tidaklah yang ini, yang demikian ini terjadi kecuali maknanya itu jika engkau memikirkan adalah pada laqabnya. Dia dilakopi apa? Seorang dilakopi dengan a'ma, berarti dia buta. Ya. Diberi nama a'ma karena dia memang buta. Seorang ya diberi julukan ini dan itu, ya karena memang dia seperti itu. Nah demikianlah ya nama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi nama yang baik. Menyenangi nama yang baik. Wa kana ya'khudzul ma'ani min asma'iha. Dan beliau mengambil makna-makna itu dari nama-namanya. Wa kana yakrahul amkinatal munkaratal asma'. Dan beliau tidak menyukai tempat-tempat yang padanya terdapat nama yang buruk. Wa yakrahul ubur fiha, dan beliau tidak menyukai lewat di tempat tersebut. Kenapa? Karena namanya buruk. Ya. Misal ada gang. Gang namanya Gang Dukun. Ya. Buruk ini namanya gangnya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suatu tempat yang namanya buruk, itu tidak mau beliau melewati tempat itu. Karena namanya saja sudah buruk, Masya Allah. Inilah menunjukkan makna itu memiliki sebuah arti di dalam orang yang dinamai, terhadap orang yang dinamai. Luar biasa faedah dari beliau. Walamma kana bainal asma'i wal musammayati minal irtibati wat tanasubi wal qarabati ma baina qawalibil asma' wa haqa'iqiha wa ma bainal arwahi wal ajsam Abaral aklu min kullin minhuma ilal akhar. Wadiddu hadal ubur minal ismi ila musamma. Tatkala di antara nama dan yang dinamai itu memiliki keterikatan, keterkaitan, kesesuaian, wal qarabah dan kedekatan antara qawalibil asma, qawalibil asya wa haqaiqiha, antara hakikatnya suatu sesuatu dan antara ruh dan jasad, abaral aklu min kullin minhuma ilal akhar, maka akal ini ya berjalan dari masing-masing keduanya menuju yang berikutnya. Wadiddu hadzal ubur, dan kebalikan dari perjalanan ini, minal ismi ila musamma, dari nama kepada yang dinamai. Artinya ketika seseorang namanya itu buruk, ya sangat dikhawatirkan ya akan kembali kepada keburukannya. Artinya yang dinamai itu sangat dikhawatirkan menjadi buruk. Kalau nama itu bagus, ya sangat diharapkan seorang itu menjadi bagus pula tingkah lakunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya. Apanya? Enggak bisa lama. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seseorang yang sekolahnya diantar dengan yang bukan mahram dengan alasan orang tuanya tidak bisa mengantarkan karena ada urusan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya semestinya bagi orang tua, ya sesibuk apapun, jangan sampai meninggalkan kewajiban terhadap anaknya. Ya. Anak-anak itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Semestinya bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya. Kalau tidak sempat mengantar, diusahakanlah, disiasati bagaimana sebisa mungkin dia yang antar. Jangan sampai orang lain yang mengantar. Dengan itu bisa terjadi kedekatan antara orang tua dengan anak. Dengan itu bisa kita melindungi anak kita dengan sepenuhnya. Kita bisa memberikan kebaikan sepenuhnya terhadap anak-anak. Anak-anak itu adalah orang yang sangat berhak dan di antara yang paling berhak kita perhatikan. Hendaknya bagi orang tua memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini yang Allah perintahkan kita, menjaga anak dan keluarga kita dari neraka. Kalau ternyata anak kita ya luput dari kita, diantar sama orang lain, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah ini yang sangat dikhawatirkan ya. Sedangkan dunia, harta itu kita tidak ada kewajiban untuk menjadi orang yang banyak harta ya. Kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka yang sangat pedih. Jangan sampai kita mengesampingkan keluarga kita, kemudian kita mendahulukan duniawi atau mendahulukan yang tidak selayaknya untuk didahulukan. Yang seharusnya untuk didahulukan adalah pendidikan anak-anak dan keluarga kita. Semestinya bagi orang tua untuk memiliki perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya. Adapun dari sisi hukum, ya, kalau dari sisi hukum, misal seorang anak diantar oleh orang lain, misal seorang perempuan, ya mungkin naik angkot, kemudian di dalam angkot tersebut ya ramai, ya tidak ada artinya tidak sepi, bukan antara dia dan sopir saja berdua. Ya dari sisi hukum tidak mengapa. Yang penting jangan sampai terjadi khalwat. Khalwat itu berdua-duaan, ya, antara anak dengan supir, ya. Demikian pula seperti yang terjadi wasilah yang ma'ruf di tempat kita, ya. Seorang naik, ya, kendaraan yang namanya bentor. Juga demikian. Ya jangan sampai terjadi khalwat antara supir dan anak-anak kita. Ya, misal satu supir yang mengantar 3 anak, ya. Ini dari sisi hukum ya tidak mengapa. Pernah kami tanyakan kepada Syekh Salim Bamuhriz hafizahullah taala. Demikian jawaban beliau. Namun dari sisi ya yang lebih utama, tentunya anak itu diantar oleh ayahnya. Diantar oleh ayahnya. Tapi ayahnya sibuk. Sesibuk apa? Sampai anak ditelantarkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Sesibuk apapun kita, kita upayakan anak nomor satu. Ya. Jangan sampai kita menelantarkan anak kita. Hendaknya kita memiliki rasa cemburu yang tinggi terhadap anak-anak kita. Terhadap anak-anak kita. Perhatian yang kuat terhadap anak-anak kita. Kalau ternyata anak-anak kita ya di jalan diganggu orang lain, ya kita tidak ada, bagaimana? Tentu rasa was-was ini sangat tinggi kalau anak kita itu diantar oleh angkot atau yang lainnya. Karena tidak aman dari apa? Gangguan yang namanya anak perempuan. Perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah. Nah, dan tidak sampai pada tingkatan safar, ya. Kalau sampai pada tingkatan safar, ini haram hukumnya. Seorang wanita safar tanpa mahram. Seorang wanita wajib untuk melakukan safar dengan mahramnya. Kata Rasulullah SAW, "La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yaumil akhir illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali bersama mahramnya. Oleh karena itu kami mengimbau ya kepada kita semua yang punya anak perempuan, hendaklah diperhatikan dengan perhatian yang penuh, ya. Diantar anak itu oleh kita, kita yang antar anak kita, anak perempuan kita. Ya kalau anak laki-laki mudah, naik ojek bisa dia. Ya. Anak laki-laki mudah. Tidak kita suruh naik ojek, tidak kita suruh dia naik kendaraan umum, jalan kaki enggak masalah. Enggak masalah anak laki-laki itu, ya mudah. Tapi anak perempuan, perempuan itu Rasulullah SAW katakan, naqisatu aqlin wa din, lemah akalnya, lemah agamanya, ya lemah. Lah bagaimana kalau ternyata kita suruh anak kita naik angkot, ternyata angkot itu sepi. Ya ketika naik ramai, tapi semuanya sudah turun. Nah tinggal anak kita dengan supir. Nah kalau supirnya tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Ya. Na'udzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengurusi anak-anak perempuan. Anak perempuan itu ya lebih berat memang ngurusnya daripada anak laki-laki dari sisi yang seperti ini, dari sisi ini, ya. Maka barakallahu fikum, jaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Ini nasihat kami, ya jangan dibiarkan anak kita pergi sendiri, jangan dibiarkan anak kita pergi sendiri, ya. Atau dia dan sopir berdua, ini terjadi khalwat jadinya, berdosa, ya, berdosa. Ya, kemudian juga kalau supirnya terfitnah dengan anak kita. Na'udzubillah. Ya, ini kan sudah dekat dari dulu, walaupun dari dulu sudah dekat ya. Sudah tetanggaan mungkin dari dulu atau sudah kenal lama dengan anak kita. Ya, enggak mungkin dia enggak terfitnah, namanya laki-laki dan perempuan itu ya, sulit untuk tidak terfitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum laki-laki dari fitnah wanita. Ini Rasulullah yang mengatakan. Dialah yang mengatakan, beliaulah yang mengatakan fitnah wanita itu fitnah yang sangat besar. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jumlah rakaat sholat witir dan niatnya berapa? Dalam hal ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang jumlah rakaat sholat witir. Sholat witir itu aqalluha raka'atun. Sholat witir itu yang paling minimal itu satu rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru raka'atun min akhiril lail." Witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul lail mathna mathna." Salat malam itu dua-dua. "Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Kalau kalian khawatir masuk waktu subuh, salatlah satu rakaat ya sebagai witir penutup dari apa yang telah dia kerjakan. Ada juga salat witir itu rakaatnya tiga. "Fa in autara bi salas," kalau dia witir dengan tiga rakaat, maka ada dua sifat ya, ada dua cara. "Kilta huma masyru'ah," dua-duanya disyariatkan. Cara yang pertama, "an yasrida salas bi tasyahudin wahidin," ya, tiga rakaat langsung satu salam tanpa ada tasyahud. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan An-Nawawi mengatakan di dalam Al-Majmu' bi isnadin hasan, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi sallallahu alaihi wasallam, "la yusallimu fi raka'atai al-witr," disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salam di dua rakaat witir. Di dalam lafaz yang lain, "kana yutiru bi salas," Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir tiga rakaat, "la yaq'udu illa fi akhirihin," dan tidaklah beliau salam kecuali di akhirnya. Cara yang kedua, "an yusallima min raka'atain," salam di setiap dua rakaat, yakni di dua rakaat pertama dia salam, "summa yutiru bi wahidatin," kemudian di rakaat ketiganya tersendiri ya, dia rakaat sendiri ya, satu rakaat salam. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "annahu kana yafsilu baina syaf'ihi wa witrihi bitaslimah." Ibnu Umar memisahkan antara dua rakaat dan satu rakaat ya, ketika sholat witir tiga rakaat. "Wa akhbara," dan beliau mengabarkan, "anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, "isnaduhu qawi," sanadnya kuat. Kalau dia witir lima rakaat atau tujuh rakaat, karena witir itu kan bilangan ganjil, satu, tiga, lima, tujuh, "fa innaha takunu muttasilatan," maka langsung ya, langsung bersambung. "Wala yatashahad illa tashahudan wahidan," tidak tashahud kecuali satu kali di akhirnya saja, kemudian salam. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khumus. Beliau witir bi khamsin dengan 5 rakaat. La yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Tidaklah beliau duduk kecuali di akhirnya. Artinya tidaklah beliau salam kecuali di akhirnya. Demikian pula dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin wa sab'in. Pernah witir dengan 5 rakaat, 7 rakaat, wala yafsilu bainahunna bi salam, dan tidak memisahkan di antara salat-salat tersebut dengan salam. Wala kalam, dan tidak ada ucapan. Artinya langsung salam di rakaat terakhir. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, An-Nawawi mengatakan jayyid, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i. Demikian pula idza autara bi tis'in, kalau dia witir dengan 9 rakaat langsung ya bersambung, wa yajlis li tasyahud fi tsaminah, dan dia tasyahud di rakaat yang ke-8, tsumma yaqumu wa la yusallim. Nah, ini berbeda kalau witir yang 9 ya, beda yang 9. Artinya bersambung sampai rakaat ke-8. Nah, sudah di rakaat ke-8 ya dia duduk ya, kemudian berdiri. Ya jelis di tasyahud fi tsaminah. Duduk ya. Duduk tasyahud ya, tasyahud di rakaat yang ke-8. Tasyahud awal berarti di sini ya. Tsumma yaqumu, kemudian berdiri. Wa la yusallim, dan tidak salam. Wa yatasyahhad fit tasi'ah, dan di rakaat yang ke-9 baru tasyahud lalu salam. Dengan 2 tasyahud kalau yang 9 rakaat. Ya, hal ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tis'a rakaat. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. La yajlis fiha illa fi tsaminah. Beliau duduk di rakaat yang ke-8. Fa yadhkurullah, beliau berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu, memujinya, wa yad'uhu, berdoa, tsumma yanhadu, kemudian berdiri, wa la yusallim, tidak salam, tsumma yaqumu, kemudian beliau berdiri, fa yusalli tasi'an, mengerjakan yang ke-9, tsumma yaq'udu, kemudian duduk, fa yadhkurullah, berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu, memujinya, wa yad'uhu, berdoa, tsumma yusallim tasliman yusmi'una, kemudian beliau salam sebagaimana salam yang kami dengar. Masya Allah. Ini diantara bilangan-bilangan dari sholat witir. Ya. Barakallahu fikum. Niatnya bagaimana? Niatnya mudah. Niat itu cukup ya bertujuan di dalam hati ingin mengerjakan sholat witir. Karena niat itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Makna niat itu apa? Tujuan. Ketika seseorang bertujuan melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu, baik dilafadzkan dengan lisan atau dibaca di hati. Mudah niat itu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung dengan niatnya. Yakni tergantung dengan tujuannya. Itu yang ada di dalam syariat kita. Tidak ada di dalam syariat kita melafadzkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Usolli, kemudian nawaitu, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah menamai anak dengan nama Saleh? Boleh. Itu nama Nabi. Nabi Allah Saleh. Nama yang bagus. Ya. Salah satu dari Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kampung penduduknya campuran Muslim dan non-Muslim. Hanya ada musalla. Namun jarang ada yang azan di musalla tersebut. Karena kesibukan masing-masing. Itu bagaimana? Lah, enggak tahu. Bagaimana di sini maksudnya apa nih? Maksudnya gimana nih? Ya, kalau wanita sholatnya di rumah. Ya. Wanita sholatnya di rumah. Kata Rasulullah SAW, buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka adalah baik, lebih baik bagi mereka daripada masjid. Wallahu'alam, saya tidak mengerti pertanyaan nomor tiga ini maksudnya apa. Saya tidak mengerti. Tolong nasihatnya Ustadz bagi anak-anak yang suka memanggil dengan nama yang buruk, padahal nama orang tersebut bagus. Nah ini kalian sudah dengar, tidak boleh ya, tidak boleh memanggil orang dengan nama yang buruk, memberi gelar orang dengan nama yang buruk. Panggillah saudara kita dengan sebaik-baik nama, dengan nama yang paling dia senangi. Apa yang paling dia senangi, kita panggil itu. Ya, jangan kita mencelanya. Kita telah menghafal hadis Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an, bukanlah seorang mukmin itu seorang pencela, walala'an, seorang pelaknat, ya, dan seterusnya. Afan Ustadz, izin bertanya, bolehkah setelah wudu kita akan sholat, kita memakai hand body ya, bedak dan roll on. Hal tersebut bisa membatalkan wudu atau tidak? Kalau kita telah berwudu, tidak mengapa kita memakai itu. Mau memakai hand body, mau memakai sovel, atau memakai yang lain, ya, tidak mengapa kalau kita sudah berwudu. Kalau kita belum berwudu, nah ini yang dikhawatirkan, air wudu tidak masuk ke kulit kita kalau kita sudah pakai itu. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga kalau sebelum wudu jangan. Kalau setelah wudu boleh. Ada pertanyaan agak panjang. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya. Boleh. Di rumah dinas dulu kami diuji dengan tetangga zalim, dilempar batu besar, pintu ditendang sampai jebol. Setiap bertemu dia meludah. Masya Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Akhirnya kami ngungsi ke rumah orang tua. Sambil membangun rumah, sampai di rumah barunya saya sakit terus. Setiap di atap rumah ada lemparan batu, badan saya rasa ditusuk jarum. Rumah saya banyak ratusan ulat bulu, banyak keong ratusan, lintah banyak di kamar, merayap di dinding. Apa nih? Laba-laba hitam sudah dua kali hampir menggigit saya. Setiap saya tidur, dia di posisi samping pipi saya. Tapi dibunuh suami. Belum lagi ular sudah berkali-kali di dalam dan di luar rumah. Akhirnya kami hijrah ke kenal sunnah. Saya baca terus zikir pagi dan petang dalam Saya baca terus zikir pagi dan petang dan apa ini ya? SLLM. Oh, dan SSDH. Sesudah dan sebelum tidur. Oh. Jangan singkat-singkat kalau misalnya tulisannya ya. Nanti saya baca apa adanya, ya. Sesudah dan sebelum tidur ngaji, perbanyak istighfar. YG, yang ya. Yang alhamdulillah Allah selalu memberi kami kesabaran. Semoga ujian ini menghapus dosa-dosa kami. Amin. Apa ini Ustadz yang dinamakan sihir? Tapi tetangga saya yang dulu zalim itu cerai dengan suaminya dan candu narkoba. Ini tetangganya ya, bukan dia. Yang dulu. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Tidak ada lagi badan. Hah? Tidak ada lagi badan. Oh. Tidak ada lagi badan. Sehat tapi gak ada badan. Tidak ada lagi badan seperti ditusuk. Oh, badannya tidak seperti ditusuk lagi. Seperti ditusuk jarum. Tapi meninggalkan banyak bekas hitam di tubuh saya. Alhamdulillah ala kulli hal. SMS ini jadi pelajaran ana yang mendengar. Hah? Oh, semua ini jadi pelajaran ana dan yang mendengar. Ya mungkin tidak itu sihir, wallahu a'lam. Ya sihir mungkin saja bisa terjadi. Mungkin ya. Mungkin atau tidak mungkin. Kita jawab demikian. Oleh karena itu, di dalam rumah hendaknya kita perbanyak dikir. Dikir pagi dan petang. Kita membaca Al-Quran di dalam rumah. Ya, supaya syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita. Demikian pula gambar-gambar makhluk bernyawa ini dihilangkan dari rumah kita. Foto, ya, lukisan. Lukisan manusia, lukisan orang. Lukisan hewan, intinya lukisan makhluk bernyawa. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, annal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwarun wa kilabun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Malaikat di sini maknanya malaikat rahmat, ya. Tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah itu. Perbanyak zikir ya di dalam rumah. Kita hidupkan rumah kita dengan sholat sunnah. Dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Quran. Terlebih khusus surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u suratal Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yanfiru, lari minal bait, dari rumah, allazi yang tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari, ya. Ketika kita memperbanyak membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Demikian wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.